terbawa senyummu, terbawa tangismu, rindumu rinduku setiap waktu. Ku dengar bisikan senja di telinga suaramu, seolah wajahmu terlihat di rembulan. Daku pun tak tahan.